Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Kebelai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Ku ingin tamasya bersama, jauh, jauh, jauh, melihat pemandangan alam indah. Selalu menyiksaku. sejak cintamu telah berlalu. suci kasihku. Untuk kita kembali lagi. lepas dirimu di malam ini. Walaupun terasa berat di hati, jangan kau hiraukan diriku lagi. Biarkanlah aku pergi. Ku lepas dirimu di malam ini. Walaupun terasa berat. Walau hanya di dalam

dinosaur.